gadih Minang udah basimpuh, ka gadih Jawa udah balabu. Indak manenggang denainan rapuh, saumo hidup indak terlupakan. Udah nandenai sayangi, udah nandenai cinta lebat tali yang ukur. Lupakan denainan menantikannya siang jo malam. Kan salah diriku, apa ku dosa denai mangku seso cinta. Nan udah guriahkan di hati tadi, indah tak tahan. Palaminan hanyalah mimpi, gajah di gadih Minang udah basimpuh, ka gadih Jawa udah balabu. Indak manenggang denainan rapuh, saumo hidup indak terlupakan. Di